Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kemarin terakhir kita telah membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-17 dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikin. Mereka tidak memiliki pendirian yang kokoh, dalam artian mereka apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman seperti kalian. Kemudian apabila mereka bertemu dengan orang-orang munafikin, mereka juga mengatakan kami bersama kalian. Namun walaupun keadaan demikian, condongnya orang-orang munafikin kepada orang-orang kafirin, sehingga Allah Subhanahu wa taala ilhakkan, ikutkan orang-orang munafikin dengan orang-orang kafir berada di neraka jahannam. Bahkan keadaan orang munafik nah berada di neraka yang paling bawah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18 dari surat Al-Baqarah mengenai sifat orang-orang munafikin yang mereka nambarakalafikum berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli dan mereka bisu, umyun dan buta, fahum la yarji'un. Maka mereka pun tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Kenapa demikian? Kita lihat tafsirannya. Ayat yang ke-18 dari surat Al-Baqarah ini, hum summun an sama'il haqqi sama'an atau sama'in tadabburin. Jadi mereka itu tuli dari mendengar kebenaran dengan pendengaran yang diiringi dengan tadabbur. Jadi mereka mendengarkan cuman tadabburnya enggak ada. Sehingga layak kalau seandainya mereka diilhakkan, diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang kafir. Karena mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki mata hati atau akal tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun kembalikan mereka dalam keadaan yang sehina-hinanya. Pada asalnya manusia diciptakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling sempurna. Bayangkan itu. Kemudian dikarenakan ulah mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada apa? Keadaan yang paling rendah dan hina. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka, 6 orang-orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada keadaan yang paling rendah dan hina. Dan itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam nah firman-Nya, wa laqad dara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walau adzanun la yasma'una biha ulaika kal anami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengisi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Sifatnya bagaimana sifatnya? Sifatnya tidak jauh dengan sifatnya orang-orang munafikin. Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati, akal, tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki 6 telinga tapi tidak digunakan untuk apa? Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang-orang yang sifatnya, yang kriterianya seperti ini, bagaikan binatang ternak, balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Nah, ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, sifat orang-orang munafikin tidak jauh seperti sifatnya orang-orang kafirin. Nah, kalau orang munafikin apa kemarin? Humul ladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya barakallahu fikum, ujung-ujungnya mereka tetap dihukumi seperti itu. Karena nifaknya nifak apa kemarin? Nifak i'tiqadi. Bukan amali lagi, i'tiqadi. Keyakinan sudah. Nah, kita lihat di sini. Tafsirannya ini, hum summun an sama'il haqqi. Nah, sama'il tadabburin. Bukmun anin nutqi bih, dan mereka bisu untuk mengucapkan kebenaran tersebut. Paham ya? Jadi mereka enam tuli dan mendengar kebenaran sekaligus mereka juga apa? Bukmun bisu, tidak bisa mengucapkan kebenaran tersebut. Umyun an ibsari nuril hidayah. Buta dari melihat cahaya hidayah. Sehingga hidayah taufik itu bagaikan cahaya. Sehingga cahaya taufik di hadapannya, mereka pun buta, tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, falam nazahu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun palingkan juga, selewengkan juga hati-hati mereka. Dan Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Naam, kita lihat di sini. Lidzalik, oleh karena itu, la yastati'una ruju'a ila al-iman alladhi taraquh, dikarenakan mereka sudah buta dari melihat cahaya hidayah dan tuli dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkan kebenaran, akhirnya mereka pun tidak mampu untuk kembali kepada keimanan yang mereka tinggalkan. Bayangkan, semula beriman tapi mereka tinggalkan, menjual apa? Menjual hidayah demi mendapatkan apa? Kesesatan kemarin. Na'am, barakallahu fikum ya wa. Ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati kemarin. Mereka adalah orang-orang yang mereka mempernambar kalau fi membeli kesesatan dengan tunjuk. Apa maksudnya ini? Maksudnya yang disebutkan dalam tafsirnya kemarin bahwasanya mereka itu menjual petunjuk, na'am barakallahu fikum, demi mendapatkan kesesatan. Ewa. Walinya billah. Tapi na'am barakallahu fikum, perdagangan mereka tidak beruntung sama sekali dan mereka pun bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Naam, kita lihat sini. Wasta'adu anhu bidhalal, dan bahkan mereka malah saling menggantikan kebenaran atau keimanan itu dengan kesesatan. Bayangkan tuh. Sudah di atas keimanan, di atas kebenaran, malah digantikan dengan apa? Kesesatan. Waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum. Itu sifatnya orang-orang munafikin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah, "Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut." Wallahu muhitun bil kafirin. Perhatikan di sini. Atau dalam keadaan orang-orang munafikin itu diserupakan seperti hujan yang turun dari langit. Nah, barakallahu fikum, hujan yang turun dari langit. Nah, barakallahu fikum. Kita akan lihat nanti bagaimana. Nah, dzulumatun wa ra'dun wa barqun, ketika hujan itu muncul, barakallahu fikum. Nah, langit-langit tersebut gelap, wara'dun, dan juga ada petir. Nah, atau istilahnya kilat, wabarkun, dan juga petir dan kilat saling silih berganti. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, akhirnya mereka pun menjadikan, meletakkan jari-jemari mereka di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, dikarenakan adanya petir-petir tadi itu. Hadarul maut, takut kematian. Mereka takut, khawatir terhadap kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan meliputi terhadap keadaan orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Tafsir daripada nam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah ini, apa? Au tusbihu halu fariqin akhar minal munafikin, atau menyerupai keadaan kelompok yang lain dari kalangan munafikin. yudhiru lahumul haqqa taratan. Terkadang nah barakallahu fikum menampakkan di hadapan mereka kebenaran terkadang ya. Naam. Wa yasukuna fi taratan ukhra. Dan terkadang mereka ragu, terkadang menampakkan, terkadang ragu. Nah barakallahu fikum, terkadang ikut perang bersama Rasulullah, terkadang mundur. Nah, mereka kalau membuat panas tuh pandai gitu ya, segera berangkat jihad, ikut mereka, tapi nanti kalau sudah di pertengahan perjalanan mundur ke belakang. Bisa dilihat kisahnya dalam surat Naam, kisah-kisah itu surat Al-Anfal, At-Taubah, mengenai keadaan orang-orang munafikin. Naam barakallahu fikum. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam satu surat, surat Al-Munafikun, bagaimana keadaan orang-orang munafikin di situ. Bisa dilihat Naam dalam Al-Qur'an itu surat Al-Munafikun, Naam. Diletakkan khusus karena memang keadaannya mengerikan sekali. Naam. Kita lihat di sini hala jama'atin yamshuna fil 'ara. Nah, barakallahu fikum, keadaannya seperti keadaan sekelompok orang yang mereka berjalan di tempat terbuka. Ara itu tempat terbuka. Nah, kalau tempat terbuka, kalau ini tertutup ya namanya ya. Kalau terbuka itu nanti kalau hujan kena hujan. Paham ya? Nah, tadi di sini fayasibbu 'alaihim matarun syadid. Kemudian menimpa kepada mereka hujan yang sangat deras. Basah enggak nanti? Basah. Nah, barakallahu fikum, karena berjalan di apa? Di tempat yang terbuka. Tusahibuhu dhulumatu ba'dihā fawqa ba'd. Nah, mengiringi mereka kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Karena biasanya, nah, kalau hujan di tempat terbuka itu gelap rasanya, keadaannya gelap, kemudian petir, nah, kemudian barakallahu fikum, mengkilat, ya kan, seperti itu. Ma'akos irra'at, bersamaan apa? Nah, bersamaan diiringi dengan tembakan kilat. Nah, tembakan kilat tadi itu dari enam warnanya pun seperti itu mengkilat. Nah, itu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengerikan sekali. Walama'anil barqi, dan juga diiringi dengan apa? Naam, kilatan petir atau kilatan naam barakallahu fikum atau cahaya kilat tadi. Karena kilat itu ya, itu kan dia memunculkan cahaya. Wah, itu mengerikan sekali. Lam'an itu semacam cahaya, nur, cahaya dari kilatan tadi itu. Waswa'ikul muharraqah. Naam. Atau waswa'id al-muhraqah, atau naam petir-petir yang membakar. Keadaan ngeri sekali. Allati taj'aluhum, ini permisalannya ya, orang-orang munafikun seperti itu. Allati taj'aluhum min syiddatil hauli yad'una asabi'ahum. Yang akhirnya dikarenakan rasa takut yang sangat dahsyat, mereka pun menjadikan meletakkan enam jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Kenapa meletakkan tersebut? Khaufan minal halak, takut kalau seandainya binasa. Kan di tempat terbuka, jalan, hujan deras, petir menyambar, dalam artian apa? Kilat, nambar kalau fikum silih berganti. Nah, kemudian petir juga di sekelilingnya. Akhirnya mereka pun meletakkan apa? Tangan-tangan mereka atau jari-jemari mereka ke telinga mereka, karena takut kalau seandainya binasa, mati. Wallahu ta'ala muhitun bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala naam meliputi atau zat yang mengetahui naam keadaan orang-orang kafir. La yafutunahu, mereka tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yu'jizunahu, dan mereka tidak bisa akan, dan mereka tidak mampu untuk membuat Allah ta'ala lemah. Tidak mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuat. Kekuatannya apa? Kekuatannya berbeda dengan makhluk. Jelas itu, karena Al-Khaliq pencipta. Nah, barakallahu fikum, dzul quwwatil matin. Zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, Allah Subhanahu wa taala. Naam. Aywa. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, ayat yang ke-20. Yakadul barqu, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir-hampir enam kilat tadi menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Naam, di tempat terbuka tadi. Kullama adha'a lahum masyawfi. Naam, kapan saja atau setiap saja, naam, setiap cahaya itu menerangi mereka, mereka berjalan. Anggelat tadi ya. Wah, ada kilatan dari cahaya berjalan mereka. Naam, wa idza adlama 'alaihim qamu. Naam, kemudian ketika telah datang gelap, naam barakallahu fikum, hilang cahaya tadi, naam mereka cuma berdiri. Nah, berdiri dalam artian bagian berdiri tempat gelap, nggak bisa jalan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghilangkan pendengaran mereka dan apa? Dan penglihatan mereka, mampu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya menghancurkan semua, paham ya? Nah, semua di muka bumi ini makhluk yang ada dihancurkan, diganti dengan apa? Makhluk yang baru, mampu Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya syayyidhukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'ala Allah bi aziz." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kalian semuanya, menghancurkan kalian semuanya dan mendatangkan apa? Makhluk yang baru. Jika Allah telah menghendaki, mampu. Nah, wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Yang demikian itu bagi Allah taala bukan perkara yang susah atau sulit. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namun perlu diperhatikan, di balik itu ada hikmah dan tujuan yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Tujuannya apa? Hikmah diciptakannya apa? Surga dan neraka. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Nah, kalau seandainya Allah Ta'ala itu memberikan hidayah kepada semua manusia, mampu enggak? Mampu enggak kira-kira? Mampu, jelas. Memberikan semua dapat hidayah semuanya. Masuk surga semuanya, mampu. Tapi hikmah di balik itu bagaimana? Allah Ta'ala menciptakan dua, surga dan neraka. Paham ya? Nanti kalau semuanya diberikan hidayah, niscaya neraka hikmahnya berkurang. Paham ya? Sehingga apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Jika kami menghendaki, kami akan datang ke setiap orang itu, setiap jiwa itu hidayahnya. Dikasih kamu dapat hidayah, ini dapat hidayah. Jadi enggak ada kafir itu enggak ada. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin haqqal qawlu minni, akan tapi telah benar ucapanku. Nam la'an la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya ada hikmah di balik itu. Allah Ta'ala sengaja tidak apa? Tidak memberikan hidayah semuanya. Nah, hikmah di situ adalah hikmah apa? Hikmah syar'iyyah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Buktinya fenomena yang terjadi, beribadah semua enggak? Hah? Enggak, ada yang beribadah, ada yang enggak. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah itu tujuan yang sifatnya syar'iyyah, yang apa? Bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Tapi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Perkara dicintai kan? Perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Bisa terjadi, bisa enggak. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Karena hikmah terbagi menjadi berapa? Dua. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Cara membedakannya mudah. Jangan terlalu pusing-pusing, mudah. Perhatikan baik-baik ya, bedakannya. Kalau hikmah syar'iyyah, nah terkadang dinamakan dengan iradah syar'iyyah, masyiah syar'iyyah, seperti itu ya. Nah, itu maknanya adalah barakallahu fikum, iradah syar'iyyah atau hikmah syar'iyyah itu berkaitan dengan perkara yang hanya Allah Ta'ala cintai saja. Paham tidak? Berkaitan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai saja. Nah, dan bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Sekarang ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai enggak? Cintai. Tapi buktinya apakah semua manusia beribadah? Tidak. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Mudah kan? Mudah. Yang kedua, hikmah kauniyah itu hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Lebih umum berarti kan? Dan pasti terjadi bedanya itu. Bedanya kalau hikmah kauniyah pasti terjadi. Tapi berkaitan dengan dua perkara, yang dibenci dan yang dicintai. Kita lihat sekarang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman enggak? Beriman. Nah, keimanan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala cintai enggak? Cintai, dan pasti terjadi. Terbukti kan terjadi kan? Ewa. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, itu mati dalam keadaan kekufuran, kafir. Nah, kekufuran Allah Ta'ala benci atau cintai? Benci. Dan pasti terjadi enggak itu? Terjadi pada Abu Lahab dan Abu Jahal tadi. Ini adalah hikmah kauniyah. Jadi bedanya hikmah kauniyah dengan syar'iyyah bedanya apa? Nah, Ahmad. Syar'iyyah ya, Ewa, hanya perkara yang Allah Ta'ala cintai. Nah, bisa terjadi, bisa enggak. Itu syaratnya. Seperti ibadah tadi itu. Perintah ibadah ini Allah Ta'ala cintai enggak? Jelas cintai, tapi ada yang beribadah, ada yang enggak. Ada yang beriman, ada yang kafir. Seperti itu. Nah, kalau kauniyah. Nah, mencakup perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi barakallahu fikum. Nah, itu lingkupan secara keumuman seperti itu. Perbedaan yang enam barakallahu fikum sebutkan para ulama mengenai hikmah syar'iyyah dan kauniyah tadi. Nah, barakallahu fikum. Ayo kita lihat di sini. Kul kullama adha'a lahum mashawfih wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nam adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Ini perhatikan baik-baik. Di sana ada ucapan yang sangat berbahaya, yaitu ucapan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu nam mampu terhadap perkara yang dikehendaki saja. Jadi nanti wallahu qadirun ala ma yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap perkara yang Dia kehendaki. Jadi kalau yang enggak dikehendaki enggak mampu. Nah, itu keliru ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi kita katakan apa? Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala perkara yang Allah taala kehendaki. Paham ya? Segala perkara Allah taala mampu itu. Yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki. Umum sifatnya kan? Ada lafaz wallahu ala ma yasha qadir. Dan Allah Ta'ala terhadap apa yang Dia kehendaki mampu, itu nanti masih ada apa? Ucapan di balik itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu terhadap perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada timbul pertanyaan, berarti perkara yang tidak dikehendaki tidak mampu? Ini kelirunya ini ya. Yang benar bagaimana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu terhadap perkara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu pada semua perkara. Semua perkara. Tapi perkara yang mana? Yang mungkinat. Yang mungkin wujudnya terjadinya. Berarti perkara-perkara yang tidak mungkin bagaimana? Enggak Allah Ta'ala bahas. Paham ya? Seperti misalkan, mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan Allah lagi itu? Itu pertanyaan yang berbahaya sekali seperti itu. Paham ya? Nah, kita tidak boleh bahas masalah itu karena enggak tidak dibahas ya. Tidak pernah dibahas oleh Nabi kita Muhammad, para sahabat semisalnya. Nah, jadi perkara ucapan wallahu ala kulli syai'in qadir atau innallaha ala kulli syai'in qadir ini bil mumkinat. Paham ya, ini disebutkan syarah dalam syarah-syarah yang ada seperti itu. Nah, dalam artian ketika penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nam terhadap segala sesuatu mampu semuanya. Tapi perkara yang mungkinat. Mungkinat perkara yang mungkin terjadinya, mungkin wujudnya. Yang tidak mungkin bagaimana? Tidak mungkin terjadi. Karena tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin menciptakan yang semisalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu kalau seandainya di muka bumi ini ada dua ilah, akan apa? Rusak, hancur, saling rebutan kan? Menunjukkan bahwasanya perkara yang tidak mungkin enggak dibahas. Maksudnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena sebagian mereka mengatakan Allah taala cuma mampu terhadap yang dikehendaki saja, yang enggak dikehendaki enggak mampu. Itu enggak dibahas, jangan dibahas. Paham ya? Kalau dibahas biasanya bikin pusing. Paham ya? Yang kita yakini bahwasanya Allah taala mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinat. Mungkin ada sesuatu yang mungkin adanya dan ada wujudnya. Adapun yang tidak mungkin bagaimana? Enggak dibahas. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat syarahnya ini. Nah, barakallahu fikum, tafsirannya di sini. Nah, barakallahu fikum. Yuqaribul barqu min syiddati lam'anih. Nah, jadi kilatan tadi barakallahu fikum hampir-hampir menyambar. Dikarenakan apa? Dikarenakan cahaya kilatan yang sangat dahsyat. An yasluba absarum, hampir menghilangkan pandangan. Yasluba itu yanfiyah. Nah, paham ya? Salbiyah itu manfiyah maknanya. Jadi, hampir-hampir apa? Menghilangkan pandangan-pandangan mereka. Wa ma'a dzalika fa kullama adha'a lahum masyawfi dhawihi. Bersamaan dengan itu, nah sudah tahu bahwasanya kilatan tadi itu sudah hampir menyambar ya. Nah, barakallahu fiikum, karena saking dahsyatnya tadi. Bersamaan dengan itu, kapan saja ada cahaya yang ada pada mereka, cahaya kilatan tadi itu, mereka berjalan nambar kalafikum bersama cahaya tersebut. Karena ada cahaya, jalan. Wa idza dhahaba, dan ketika hilang cahaya tadi, adlamat tariq, jalan pun mulai apa? Gelap, enggak bisa lagi. Adlamat tariq alaihim, jalan gelap untuk mereka. Fa yaqifuna fi amakinihim, akhirnya mereka pun apa? Terdiam dan berdiri di tempat-tempat mereka. Seperti ini keadaannya, wallahualam. Ngam. Sehingga ketika istirahat, jembatan nanti jisr, nah yang orang-orang akan melampaui istirahat tersebut, bagaimana? Ada yang berjalan istirahat tersebut, istirahat jembatan yang mau tidak mau kita melampauinya nanti, barakallahu fikum. Itu apa? Dikisahkan bahwasanya lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, bayangkan tuh. Pedang tajam kan? Ini lebih tajam lagi. Bagaimana lewatnya? Jangan khawatir. Bagi orang-orang yang beriman, naam dan amalan-amalan soleh yang ada pada mereka itulah sebagai naam barometer penentu nanti. Ada yang mereka yang amalannya bagus, naam dia bisa menyeberang bagaikan apa? Bagaikan kilat, cepat. Bagaikan apa? Naam orang yang naik buruk dan semisalnya cepat sekali. kemudian bagaikan orang yang naik kuda balap, bagaikan orang yang lari, bagaikan orang yang jalan kaki. Nah, orang-orang munafik bagaimana? Begitu jalan, cahaya mati. Mau tidak mau akhirnya tersambar oleh khotatif. Khotatif itu yang menyambar-nyambar. Nah, jadi sebutan kalalit. Paham ya? Yang menyambar-nyambar yang ujungnya itu bagaikan syauq sa'dan. Bagaikan apa? Bagaikan duri. Jadi ujungnya bengkok gini. Nah, ini enggak diketahui besarnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Menyambar-nyambar nanti. Walinyaudzubillah ya. Nah, barakallahu fikum itu. Untuk keadaan orang munafikin di akhirat pun seperti itu keadaannya. Kita lihat sini, selesaikan dikit lagi. Walaula imhanullahi lahum, dan kalau seandainya naam bukan penguluran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, la salaba sam'ahum wa absarhum, niscaya Allah taala akan hilangkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Wa huwa qadirun ala dzalik fi kulli waqtin, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk menghilangkan pandangan, menghilangkan pendengaran di waktu kapan pun Allah taala mau. Mampu, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala naam adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Itulah keadaan orang-orang munafikun. Wal a'udzu billah. Nas'alullaha salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita selesaikan naam tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Billahi jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.